Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan pembahasan tentang anjuran untuk tadabbur. Faslun. Fa idza syara'a fil qira'ati falyakun sya'nuhu al-khusyu'u wat-tadabburu 'inda al-qira'ah. Apabila dia mulai membaca Al-Qur'an, hendaknya dia perhatian untuk khusyu' dan mentadabburi apa yang dia baca. والدلائل عليه أكثر من أن تحصر وأشهر وأظهر من أن تذكر. Dan dalil-dalil tentang tersebut, perintah untuk khusyuk dan mentadaburi apa yang dia baca itu sungguh sangat banyak sekali untuk bisa dapat dihitung dan sudah masyhur, sudah terkenal di kalangan kaum muslimin sehingga tidak perlu lagi sebenarnya untuk disebutkan. فهو المقصود والمطلوب وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. Karena pembahasan tersebut, yakni khusyuk dan tadabbur dalam membaca Al-Quran itu adalah ya tujuan yang utama dan hal yang dicari ketika membaca Al-Quran. Dan dengannya, yakni dengan tadabbur tersebut, hati itu bisa menjadi lapang. Dan ya hati pun bisa menjadi terang. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memperkuat perkataan beliau dengan dalil, afala yatadabbaruna Al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya saja Al-Qur'an tersebut bukan dari Allah, niscaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak. Di ayat yang lain dengan lafaz yang mirip, awalnya sama, dalam surat Muhammad, afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Ya, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya, atau di hati-hati mereka itu ada gembok-gemboknya. Ya, afala yatadabbarun. Hamzah di sini hamzah istifham, namun istifham di sini adalah istifham inkari. Ya, pertanyaan yang tidak butuh jawaban, tapi pertanyaan dalam bentuk pengingkaran yang Allah mengingkari orang-orang yang membaca Al-Qur'an namun tidak mentadabburinya. Ya, dari sini Al-Imam Syaukani beristinbat bahwa ya, ayat ini menunjukkan wajibnya mentadabburi Al-Quran. Ya, wajibnya mentadabburi Al-Quran tentu saja sesuai dengan kapasitas masing-masing kaum muslimin. Ya, para ulama yang mereka perhatian di bidang tafsir, maka fardu kifayah bagi mereka untuk mentadabburi semua Al-Quran agar bisa menjelaskan Al-Quran tersebut kepada manusia. Ya, begitu pula para penuntut ilmu atau ulama yang kurang bidangnya dalam tafsir Al-Quran, maka tetap dituntut untuk mentadabburi Al-Quran sekemampuan dia agar bisa menjelaskan ya apa maksud dari ayat tersebut kepada kaum muslimin. Begitu pula masing-masing kaum muslimin juga dituntut untuk mentadabburi Al-Quran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, paling tidak mentadabburi Al-Fatihah ya atau surat-surat yang biasa mereka baca. Ya, karena itu termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengingkari orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan membawakan dalil yang kedua dalam surat Sa'd, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ya, Al-Qur'an ini adalah kitab anzalnahu ilayk, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Apa tujuannya? Liyadabbaru ayatihi. Ya, tujuan Allah turunkan Al-Qur'an liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayatnya. Ya, jelaskan pula oleh Imam Syaukani dalam tafsirnya bahwa Allah tidaklah turunkan Al-Qur'an hanya untuk sekedar dibaca, ya, tapi untuk ditadabburi. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran. Ya, ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Baik, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif. Anda dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Dan peserta, kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan datang dari Pak Hatma di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya jika basmalah dan alhamdulillah itu diwasol, apakah boleh? barakallahu fik, terhadap Pak Atma Pak di Jakarta Hatmas. Barat. Ya, apakah menyambung bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillahirrabbilalamin apakah boleh atau tidak? Ya, jawabannya adalah boleh. Ya, tidak dihitung sebagai kesalahan. Bismillahirrahmanirrahimilhamdulillahirrabbilalamin. Menyambung dua ayat atau bahkan lebih selama tidak cacat dalam hal makhrajnya dan tidak menimbulkan lahan jari maupun lahan khafi, boleh dia menyambungkan dua ayat atau lebih. Namun ini khilaful aula, ya, khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Karena yang lebih utama, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membaca Al-Quran dengan memutus ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim, putus. Alhamdulillahirrabbilalamin, putus. Ya, sehingga itu yang lebih sunnah dan yang lebih afdol. Ya, kalau menyelisih hal tersebut dengan mewasalkan, boleh, hanya saja khilaful aula, ya, menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Ini bukan sesuatu yang makruh, ya, karena khilaful aula itu satu derajat di bawah makruh. Ya, makruh itu ada dari larangannya, namun larangan yang tidak tegas. Adapun khilaful aula, meninggalkan sesuatu yang sunnah, terlebih lagi kebanyakannya sunnah fi'liyah, itu khilaful aula. Artinya lebih utama dipotong-potong nih. Lebih utama dipotong-potong. Wallahu a'lam. Tapi kita bacakan pertanyaan berikutnya dan demikian jawaban yang diberikan kepada Pak Hatma di Jakarta. Semoga dapat memberikan pencerahan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita membaca surat At-Taubah dan sudah terlanjur membaca basmalah, apakah kita lanjutkan ataukah mengulang dari awal? Barakallahu fiik. Ya, ketika sudah terlanjur membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian melanjutkan baca surat At-Taubah, maka apa yang kita lakukan? Wallahu a'lam. Karena memang bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari At-Taubah. Bukan bagian dari awal surat At-Taubah. Maka apakah diulang? Wallahu a'lam, apakah diulang atau tidak, saya belum mendapatkan riwayat dari sahabat atau penjelasan para ulama dalam bab tersebut. Namun karena memang bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah bagian dari surat At-Taubah, maka ketika seorang muslim membaca basmalah di awal surat At-Taubah, maka dia tidak terhitung sebagai bacaan Al-Quran tersebut, karena itu bukan bagian dari At-Taubah. Ya, sepakat para ulama bahwa basmalah bukan bagian awal dari surat At-Taubah. Tidak ada di mushaf sejak zaman Nabi SAW maupun para sahabat maupun para ulama setelahnya. Ya, bukan terhitung dari tulisan dalam mushaf. Sepakat para ulama. Apakah dihukumnya sebagai bid'ah? Wallahu a'lam. Saya belum bisa berani untuk menghukumnya sebagai suatu yang bid'ah, karena belum pula saya dapatkan dari pendapat para ulama di bab tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bekasi, Ustaz. Terkadang imam di tempat saya di rakaat pertama dia membaca basmalah dengan jahr dan di rakaat kedua dia mensirkan. Apakah yang demikian itu dibenarkan, Ustaz? Barakallahu fiik, terhadap hamba Allah di Bekasi. Ya, bagaimana seseorang yang menjaharkan basmalah di rakaat pertama lalu mensirkan basmalah di rakaat yang kedua? Wallahu a'lam, saya belum pernah mendapatkan ulama yang berpendapat demikian atau bahkan mengamalkan demikian. Yang ada adalah ulama mengamalkan salah satu dari dua hal tersebut. Ya, baik itu di satu majlis dalam bacaan Al-Quran maupun di dalam satu sholat. Sedangkan sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka di awal hingga akhir tersebut hendaknya dia membaca dengan satu metode. Ya, ketika membaca jahr di rakaat pertama, ketika maka rakaat pertama jahr, rakaat kedua berarti jahr juga ini. Iya, dengan jahr juga. Rakaat pertama dengan jahr, rakaat kedua dengan jahr. Begitu pula kalau di rakaat pertama dia dengan sir, maka rakaat kedua dengan sir. Ya, jangan dia menyelisihi. Ya, apakah sah sholatnya kalau orang yang melakukan demikian? Ya, wallahu a'lam. Kalau menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ayat, maka ini tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat. Karena menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ayat, baik jahr atau sir itu hanya sesuatu yang sunnah, mimbabil af'al saja. termasuk dari perbuatan yang sunnah, sehingga menyelisihi sunnah tidak berpengaruh kepada keabsahan salat. Ya, itu menjadi masalah kalau menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan ayat. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak sah kalau dilakukan di salat yang wajib. Wallahu a'lam. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Bekasi, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan pagi yang diberkahi ini karena keterbatasan waktu kita. Namun sebelum kita akhiri, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan yang ingin disampaikan. Tafadhol Ustaz. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Di sini pada pembahasan kali ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang melanjutkan dengan pembahasan basmalah, apakah dia ayat atau bukan. Ya, bagaimana cara membacanya, apakah dengan jahr atau dengan sir. Yang sengaja saya membahasnya agak panjang dalam khilaf para ulama di bidang ini, karena memang sering saya lihat terjadi polemik di kalangan kaum muslimin tentang hal tersebut. Ya, sebagian kaum muslimin yang berpendapat bahwa menjaharkan basmalah menganggap bahwa sholat saudaranya yang tidak menjaharkan basmalah tidak sah. Ya, sebagian kaum muslimin yang dia mensirkan basmalah menganggap saudaranya yang menjaharkan basmalah adalah melakukan kesalahan dan bid'ah. Ya, ini tidaklah benar. Ya, anggapan tersebut tidak benar. Ya, bagi yang menjaharkan basmalah, di situ ada ulamanya, bahkan juga ada ya salafnya dari kalangan para sahabat, kalangan tabi'in dan ulama mujtahid, dan juga ada dalil-dalilnya sebagaimana yang telah saya sebutkan. Ya, bagi kaum muslimin yang mensirkan basmalah pun, ya itu pendapat yang didukung justru oleh jumhur ulama. Ya, banyak pendapat ulamanya. Bagaimana mau dikatakan itu sebagai sholat orang yang tidak sah, sedangkan itu adalah pendapat jumhur para ulama, dan juga dalil-dalilnya sebagaimana yang telah saya sebutkan. Bagi orang yang mau ya memilih, ada kalanya dia menjaharkan, ada kalanya dia mensirkan. Ya, ini pun ada ulamanya. Dan wallahu a'lam, ya saya condong kepada bahwa ada kalanya ini perlu diterapkan kalau bisa menimbulkan ya masalah di kalangan kaum muslimin. Apabila dia mengetahui ya keadaan kaum muslimin di suatu daerah atau di suatu negeri yang dia berpendapat dengan jahr basmalah, atau bahkan yang beranggapan yang menyelisihi jahr dengan basmalah tersebut adalah ya tidak sah sholatnya atau ahlu bid'ah, maka silahkan dia menjaharkan basmalah tersebut walaupun itu bukan pendapat yang dia rojihkan. Ya, sebaliknya kalau dia di kalangan kaum muslimin yang mensirkan basmalah, yang dia tahu kaum muslimin di situ menganggap bahwa orang yang menjaharkan basmalah itu tidak benar atau bahkan ahlu bid'ah dan semacamnya, ya boleh dia mensirkan basmalah tersebut walaupun itu bukan pendapat yang ia rojihkan. Karena kenyataannya sebagaimana yang telah kita pelajari, masing-masing tersebut itu ada dalil yang sahih. Kenyataannya menunjukkan bahwa ya baik menjaharkan atau mensirkan itu pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kedua metode tersebut bukanlah metode yang salah. Ya Allahu a'lam, sehingga ya saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an, ya hendaknya kita janganlah terlalu keras kepada saudara yang kaum muslimin yang berbeda dengan pendapat dirinya dalam masalah fikhiyah seperti ini, yang masing-masing didukung oleh ulamanya dan masing-masing ada dalil dan wajhul istidlalnya. Wallahu a'lam, ini sedikit yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar, maka itu dari dalil Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang salah, maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan.